Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran durusul lughah jilid yang kedua, dan malam hari ini kita akan membaca pelajaran ke-6, pelajaran ke-6 halaman 36. طيب kita baca ad-dars as-sadis, pelajaran ke-6. Mata raja'ta min al-madrasati ya bunayya, kapan kamu pulang dari sekolah? Raja'ta, kamu pulang. Minal madrasati, dari sekolah. Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku. Raja'tu qabla nisfi sa'atin, yakni dia menjawab, aku pulang setengah jam yang lalu. Aina ukhtuka Maryamu ama raja'at, di mana saudari perempuanmu yang bernama Maryam? Ama roja'at, apakah dia belum kembali? Assalamualaikum. La adri ana ma ra'aituha. La adri, saya tidak tahu. Ana ma ra'aituha, saya tidak melihatnya. Madza qara'ta al-yawma? Madza qara'ta al-yawma? Apa yang kamu baca pada hari ini? Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Hari ini aku membaca pelajaran baru fil fiqh, pada pelajaran fikih. Afahimtahu, apakah kamu memahaminya? Naam fahimtuhu, iya saya fahimtuhu jayyidan. Naam, iya saya bisa memahaminya dengan baik. Ama qara'tal Qur'an al-yawm? Bala qara'tu surata ar-Rahman wa hafidtuha. Apakah kamu tidak membaca Al-Quran pada hari ini? Tentu saya membaca surat ar-Rahman wa hafidtuha, dan saya menghafalnya. Fafariha biyal mudarrisu kathiran wa qala innaka ahsanu talibin fil fasl. Maka fafariha, fariha senang, bahagia. Al-mudarris, guru itu senang kepadaku, sangat senang. Waqala, dan mengatakan, innaka ahsanu talibin fil fasl, sesungguhnya kamu adalah pelajar yang paling bagus di kelas ini. Masya Allah, zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah, semoga Allah memberikan tambahan ilmu kepadamu. Aghasalti qumsani ya ummi, aghasalti qumsani ya ummi, wahai ibuku, apakah engkau telah mencuci pakaianku? Na'am ghasaltuha wa kawaituha, iya, aku telah mencucinya dan menyetrikannya. Khudh hadzal qamisa, ambillah baju ini. Hati dzaka ya ummi, dzaka ajmalu min dza min hadza, berikan aku yang itu wahai ibuku, yang itu lebih bagus daripada yang ini. Maksudnya berikan aku baju yang itu saja, karena yang itu lebih bagus daripada yang ini. Tadkhulu Maryam, Maryam masuk setelah ada obrolan ibu dengan anaknya yang bernama Said. Tiba-tiba Maryam masuk, saudaranya Said. Maryam masuk kemudian mengucapkan, assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi, bagaimana kabarmu wahai ibuku dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku. Wa alaikumussalam, ahlan ya binti, mata kharajti minal madrasati. Wa alaikumussalam, ahlan ya binti, ahlan wahai putriku, kapan kamu keluar dari sekolah? Kharajtu ba'da salati dhuhr, aku keluar dari sekolah setelah salat zuhur. Aina zamilatuki Aminah wa Fatimah wa Su'ad, di mana teman-temanmu Aminah, Fatimah dan Su'ad? Ana ma ra'aituhunna ba'da salah, aku tidak melihat mereka setelah salat. Ya binti, wahai putriku, akhuka hafidha surat ar-Rahman, ayya suratin hafidti anti? Wahai putriku, saudaramu telah menghafal surat ar-Rahman, ayya suratin hafidti anti? Lalu surat apakah yang telah kamu hafal? Ana hafidtu surat al-Hadid, aku telah menghafal surat al-Hadid. Wahia atwal min surat ar-Rahman, surat al-Hadid lebih panjang daripada surat ar-Rahman. Wa kadhalika hafidtu sitta asyrata ayatan min suratin Naba, dan aku juga telah menghafal 16 ayat, sita asyrata ayah, 16 ayat dari surat An-Naba. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun, innaki talibatun mujtahidatun, sungguhnya kamu adalah seorang pelajar yang sungguh-sungguh. Ana masruratun biki, aku senang denganmu. Adhabti ilal maktabatil yawma, apakah kamu pergi ke perpustakaan pada hari ini? Naam dhahabtu, iya, aku pergi ke perpustakaan. Madha qara'ti hunaka, apa yang kamu baca di sana? Qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islam, aku membaca majalah yang berasal dari Pakistan, nama majalah tersebut adalah Al-Islam, nama majalahnya Al-Islam. Abil lughatil arabiyyati hiya, apakah majalah tersebut menggunakan bahasa Arab atau berbahasa Arab? La hiya bil lughati al-ingliziyah, tidak, bahasa majalah itu menggunakan bahasa Inggris. Adhabti ilal mudirati, apakah kamu pergi ke kepala sekolah? La hiya ma ja'at al-yawm, tidak, karena beliau tidak datang pada hari ini. Lima, mengapa? Adzunnu annaha dhahabat ila Makkah. Saya kira beliau pergi ke Makkah. Asyaribti asyaya, asyaribti syai, apakah kamu minum teh? La ma syaribtu, tidak, saya tidak minum teh. Lil khadimah, hati asyai ya Laila. Ibu itu kemudian bertanya kepada khadimah, atau berkata kepada khadimah, pembantunya, hati asyaya ya Laila, berikan teh wahai Laila, minuman, minuman teh. Wahati qit'ata khubzin aydhan ya Laila, ana jau'a, dan berikan juga atau bawakan juga sepotong roti wahai Laila, ana jau'a, karena aku lapar, aku lapar. Percakapan yang cukup lumayan panjang ya, percakapan antara ibu dengan kedua anaknya, Said, kemudian Maryam, ditambah dengan pembantunya yang bernama Laila. Nah, dari percakapan ini nanti insyaallah ta'ala akan kita pelajari materi-materi yang disebutkan, di antaranya tentang fi'il madhi, kemudian juga berkaitan dengan al-adad wal-ma'dud, lalu apa isim ghairu munsharif, dan yang lainnya insyaallah ta'ala pada latihan-latihan kita akan membahasnya dan menjelaskan dengan ringkas bi'idnillahi azza wa jal. Baik, kita latihan membaca terlebih dahulu yang ikut bersama kami di Jitsi. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan dibaca, diulangi. Naam Ustaz, bismillah. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina uhtuki Maryamu? Ama raja'at? La adri na ma raja'aituha. Ma qara'ta al-yawma? Qara'ta yawma darsan jadidan fil fiqhi. Afahimtahu? Naam, fahimtuhu jayidan. Naam, cukup, barakallahu. Ama qara'ta? Naam, cukup. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan dilanjutkan. Ama qara'tal Qur'ana? Naam Ustaz, bismillah. Amma qara'tal Qur'ana al-yawma? Bala, qara'tu suratal Rahmani wa hafiztuha. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunaya. Awassalti kumsani ya ummi. Naam, wasaltuha wa qawaituha. Huz hadhar qamisa. Hati zaka ya ummi. Zaka ajmalu min hadha. Naam, ahsanta, cukup. Al-Akhabu Salwa Demak, silakan. Naam Ustaz. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluki ya akhi? Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal mudarrisati? Minal kharajtu minal madrasati. Minal madrasati. kharajtu ba'da salatil dhuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti, akhwatuki hafidho suratul rahmani. Akhuki. Kalau tadi saya baca akhuka berarti salah. Suratul rahmani. Naam. Ayu suratin hafidho tin anta. Ayya suratin hafidti anti. Ayya suratin hafidti anti. Ana hafidti suratul hadid. Ana hafidtu suratul hadid. Surata. Ana hafidtu suratul hadid. Naam. Hadidu. Suratul Hadidi. Oh, Suratul Hadidi. Wahia atwalu minal suratul Rahmanu. Romani. Wahia atwalu min surati Rahmani. Naam. Wakadhalik. Wakadhalika hafidhati sitta. Hafidtu. Wakadhalika hafidtu sitta ashrata ayatan minas suratin nabai. Naam, cukup. Wakadhalika hafidtu sitta ashrata ayatan min suratin nabai. Taib, kita lanjutkan. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Masya Allah. Ya Ustaz, bismillah. Masya Allah, innaka talibatun mujtahidatun. Innaki talibatun mujtahidatun. Ana masru rotu masru rotun biki. Masruratun biki. Zahabti ilal maktabatil yawma. Naam, zahabtu. Mada qara'ti hunaka? Qara'tu majallatan min Pakistani ismuha al-Islamu. Min Pakistana ismuha al-Islamu. Bilugatil Arabiyyati hiya. La, hiya bilugatil Inkiliziyyati. Zahabti ilal mudirati. Naam, cukup. Dilanjutkan. Ah, Abu Khadijah, silakan. La, hiya ja'at. La hiya ma ja'at til yauma. Lima azunnu annaha dhahabti ila Makkah. Azunnu annaha dhahabat. Adunnu annaha dhahabat ila Makkah. Asharibat tu saya la ma sharibtu ma syaribtu lil hadi lil khadimah ma hati hati saya ya Laila wa hati it'ata khubzi aidan ya Laila ana jau'an au ana jau'an طيب ها وهاتي قطعه خبز ايضا يا ليلى انا جوعان نعم احسنتم طيب kita lanjutkan al akh Abu Saufa diulangi نعم استاذ بسم الله متى رجعت من المدرسه يا بني رجعت قبل نصف ساعه اين اختك مريم اما رجعت La adri ana ma ra'aituha madza qara'tal yauma qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi afahimtahu na'am fahimtuhu jayidan na'am cukup yakfi masyaallah al-akh Abu Ahnaf Tangerang silakan bismillah amma qara'tal qur'anal yauma Bala qara'tu suratil rahmani qara'tu surata Bala qara'tu suratal rahmani wa hafidtuha fa fariha bi mudarrisu kathiran wa qala innaka ahsana talibin fil fasli ahsanu innaka ahsanu talibin fil fasli Masya Allah Zadakallahu ilman Ya Bunayya Agosalti Kumsoni Ya Ummi Naam Gosaltuha wa kawaituha ud hada qamisa hati zaka ya ummi zaka ajmalu min hada nam ahsanta cukup al akh Abu Ahnaf Purwadadi silakan nam sir assalamu alaikum kaifa haluka ya ummi wa kaifa haluka ya akhi Waalaikumsalam ahlan ya binti mata kharajti minal madrasati kharajtu ba'da salati dhuhri aina zamilatuki aminatu wa fatimatu wa su'adu ana ma ra'aituhunna ba'da salati ya binti akhuka hafidho suratul rahmani akhuki Ya binti akhuki. Ya binti akhuki hafidho suratul rahmani ayya suratin hafidti anti ana hafidtu suratul hadidi wa hiya atwalu min suratul rahmani wa kadalika hafidtu sitta asyrata ayatan min suratin nabai Nam, ahsan dan cukup Taib Al-Akh Mahfud yang ada di sini silakan dilanjutkan. Dahabti ila al-maktabati al-yawma. Naam, dahabtu. Mada qara'tu hunaka? Qara'tu mudirati. Dilanjutkan Pak Walidin, silakan. Asyaribti. Masyaallah, ahsantum barakallahu fikum, sudah dibaca semuanya. Tinggal masuk latihan, latihan. Kita langsung mulai masuk latihan 1, tamarin. Latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Ayya suratin hafidha Sa'idun? Naam Ustaz. Ayya surata hafidha Sa'idun? Hafidha surata Ar-Rahman. Naam. Hafidha surata Ar-Rahman. Kalau mau disebutkan fa'ilnya juga tidak apa-apa. Hafidho Sa'idun suratar Rahman. Baik. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Kam ayatan min suratin Naba hafidhat Maryamu? Kam ayatan min suratin Naba'i hafizat Maryamu? Hafizat Maryamu min hafizat Maryamu sita as-surata ayatan min suratin Naba'i. Naam, ahsanta. Kam ayatan min suratin Naba'i hafizat Maryam? Hafizat Maryam 16 ayatan min suratin Naba. Pertanyaannya Al-Akh Abu Salwa, ayatan, kenapa di sini dibaca dengan fathah atau mansub? Ayatan. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Afan Ustaz, terputus tadi. Terputus. Baik, pertanyaannya ayatan, dia di sini sebagai apa? Kenapa dibaca mansub? Bisa? Terdengar? Terdengar, Ustaz. Naam. Berapa ayat? Pan lupa, Ustaz. Taib. Al-Akh Abu Ahmad Buton barangkali tahu jawabannya. Ayatan, kam ayatan? Kan yang kuning kuning baik itu. Kenapa Abu Ahmad? Menyatakan jumlah karena ada kata kam sebelumnya, kam. Lalu dia sebagai apa ayatan ini? Kedudukannya, posisinya, i'rabnya. Betul, karena ada kam. Jawabannya betul. Cuma nama dia, kedudukannya dia, ayatan. Sebagai mubtada'kah atau khobar atau apa ini? Lupa Ustaz. Tayyib, labas, gak apa-apa. Siapa? Al-Akh Abu Khonsa Banu, masih ingat? Perlu murojaah lagi Ustaz. Afwan. Ini pertanyaan ini juga mimbar murojaah. Taib, labas. Siapa yang ingat? tamyiz Ustaz. Ahsanta Al-Akh Abu Ahnaf Al-Akh Abu Zawba. Tamyiz. Sebagai tamyiz. Sudah lewat belum ini materinya? Ada yang ingat? Jilid 1. Nah, sebelum Durusuluh kita juga sudah melewatinya. Masih ingat? Sebelum Durusuluh kita juga sudah mempelajari buku anak kelas berapa? Kelas 5 ya. Kelas 5 kan. Ahsan. Ya. Kelas 5 kita sudah lewati. Nah, kam ayatan min suratin Naba'i hafizat Maryam. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa nomor 3. Masmul majallatil lati qara'atha qara'atha Maryam fil maktabati bi ayyi lughatin hiya. Langsung jawabannya Ustaz, apa anak baca lagi? Boleh dibaca enggak apa-apa, buat latihan membaca. Ma ismul majallatil lati. Bacanya gimana itu? Coba ulangi. Ma ma ismul, itu hamzah apa namanya? Masmul hamzah wasal. Ahsanta. Masmul majalatul lati qara'tuha. Kenapa qara'tuha? Kenapa qara'tuha? Qara'taha fansab. Qara'atha karena yang membaca Maryam. Allati qara'atha Maryamu fil maktabati bi ayya lughatin. Ada bi, ada huruf ba. Bi ayyi lughatan hiya. Bi ayyi lughatin. Bi ayyi lughatin hiya. Nah, jawabannya ismuha al-islamu. Naam. Wa lughatuha al-inggilizia. Naam. Ismuha al-islamu. Bil lughati al-inggilizia. Lughatuha al-lughah al-inggilizia. Baik, nomor 4. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Man Laila. Hiya lil fan hiya khadimatu al ummin. Naam. Hiya khadimatun, cukup atau mau ditambahi juga enggak apa-apa. Hiya khadimatun lil um. Taib. Atau hiya khadimatun. Ahsantum barakallahu fikum. Kita baca latihan kedua, kemudian latihan tiga dan seterusnya kita akhirkan insyaallah. Latihan kedua, dha hadhihi al-alamah. Dha hadhihi al-alamata amama al-jumal as-sahihah wa hadhihi al-alamata amama al-jumal ghair as-sahihah. Letakkan tanda centang pada jumlah yang benar dan tanda silang pada jumlah yang salah, yakni sesuai dengan percakapan yang disebutkan pada pelajaran ke-6. Nomor 1, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ma farihal mudarrisu bi Sa'idin. Ma farihal mudarrisu fi Sa'idin. Apa? Nah, benar atau salah? Ma di sini adalah ma an-nafiyah. Nafiyah itu peniadaan, berarti tidak. Guru itu tidak senang. Guru itu tidak senang dengan Said. Otok. Nah, salah. Yang betul farihal mudarrisu bi Saidin. Ahsanta. Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 2. Maryamu jaw'a. Sahih. Nah, Maryamu jaw'a. Maryam lapar. Taib, nomor 3 Al-Ahbu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Kharaj kharajta Maryamu minal madrasati ba'da salati dhuhri. Kharajat, bukan kharajta. Kharajat Maryamu. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salati dhuhri. Sahih, Ustaz. Naam, ahsanta. Al-Akhabu Ahnaf Purwadadi, nomor 4. Nah, sepertinya koneksi beliau terputus ya. Afan, apa Anas, Ustaz? Suaranya putus-putus. Baik, silakan. Ah, Abu Ahnaf Rodedi, silakan. Naam, Ustaz. Ar-Rahmani atwalu min suratil Hadid. Ghairu sahih. Naam, ghairu sahih. Suratul Rahman atwalu min suratil Hadid. Ata. Ahsanta. Baik, yang terakhir terakhir Al-Akh Mahfud, silakan, yang ada di sini, nomor 5. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu zamilatu Maryam. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu zamilatu Maryam. Betul atau salah? Sahih. Pertanyaannya, ini siapa ini? Semuanya pakai dhammah. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu zamilatu. Yang tidak pakai dhammah hanya Maryam. Maryama. Kenapa? Siapa? Al-Akh Abu Saufa. Kenapa beda sendiri ini ya? Zamilatu ini sebagai mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih harusnya majrur. Majrur tandanya kasrah. Kenapa di sini pakai fathah? Ghairu munsharif, Ustaz. Ahsan tabarakallahu fik. Karena dia sebagai mudhafun ilaih, dan mudhaf ilaih di sini adalah ghairu, isim ghairu munsharif. Dan isim ghairu munsharif tidak bisa menerima harokat kasrah, maka diganti dengan fathah. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu zamilatu Maryama. Nah, zamilat sebagai mudhafnya, mudhafnya. Dan dia sebagai khabar, Aminatu sebagai mubtada'nya. Masya Allah. Taib, insyaallah kita cukupkan sebelum kita akhiri. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari ini. Fadl. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.